آله وصحبه أجمعين أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, setelah berlibur dan berlebaran, ini pertemuan pertama ya? Iya. Masih seputar berarti ini. Kan dibukanya mau Ustaz. Jatahnya setahun sekali. Ya, saya sendiri masih belum memulai. Karena untuk 10 tahun kedua kali Islamic Center, saya sedang menyusun kembali konsep kembali kepada yang dasar, soal tadaburnya nanti. Jadi beri waktu sejenak, karena di 10 tahun kedua kita sudah menyusun agenda untuk 10 tahun ke depan. Setelah pengalaman 5 tahun terakhir, dan alhamdulillah ada lompatan-lompatan besar. Hanya saja ketika saya mau mulai, sebentar lagi harus konferensi di Istanbul dan di satu lagi di Malaysia, semua terkait dengan Al-Quran dan perjuangan tentunya. Baru memulai lagi nanti masuk haji, kemungkinan saya berangkat walaupun gak lama. Tetapi saya sudah siapkan untuk hal-hal yang signifikan insya Allah. Nah, pada hari ini di kesempatan berbahagia ini, saya ingin, dari kemarin ditanya sama Bu Har, apa temanya Ustaz? Saya mau cari tema yang ringan-ringan renyah gitu. Karena kalau berat-berat dari awal takutnya langsung berasap. Nah, alhamdulillah saya dapat WA dari guru saya di grup bersama profesor-profesor dan tokoh-tokoh kelas dunia. Ini keuntungan. Jadi saya dapat banyak ilmu. Saya kemarin di konferensi internasional ulama dunia. Dunia itu tingkat internasional, bukan ulama duniawi maksudnya. Ada seorang profesor yang punya proyek besar membuat semacam ensiklopedia, kumpulan hidayah-hidayah Al-Quran dari setiap ayat. Proyek ini dibiayai oleh Ummul Qura University. Di mana Ummul Qura? Di Mekah. Di universitas tertua juga di Mekah. Besar. Dia sudah berdiri sebelum ajam Islamnya di Madinah. Sebelum Madinah berdiri, dia sudah duluan itu. Dan datang ke Indonesia untuk mencari tokoh ahli tafsir. Sudah program doktor, spesialis, native Arabic, dan lulus ujian untuk bergabung dalam pembuatan ensiklopedia agar sesuai dengan metodologi, dengan standar akademik. Ternyata susah sekali mencarinya. Ini sedikit tahadis bin ni'mah, ahli tafsir. Profesor yang ada di Mekah itu datang, namanya Profesor Toha Abidin. Dia ketua departemen bidang Al-Quran di Pasca Sarjana. Dan ingin bekerja sama dengan universitas Islam terbesar di Indonesia yang punya program yang sama. Nah, saya temukanlah dua tokoh Indonesia senior saya dan saya bawalah ke UIN. Hasilnya di UIN tidak ada program doktor tafsir, baru S2, dan S2 pun dalam bahasa Arab. S2 pun bukan dalam bahasa Arab, bahasa pengantarnya. Padahal bagi seorang ahli tafsir tidak bisa bahasa Arab itu cacat. Tidak pernah menghafal Quran juga cacat sebetulnya. Karenanya saya posisikan diri saya dulu di tadabur karena saya tidak konsen di tafsir. Rupanya beliau kolega saya di beberapa kali pertemuan internasional. Sampai akhirnya ya kita lagi ketempuan menjalankan proyek ini. Dan saya bertugas untuk mencari kader-kader Indonesia ini. Ya, saya mau bilang begini, bahwa materi-materi tadabur kita, insya Allah, secara akademik mendapatkan tempat khusus lah di tengah petualangan dakwah tentang Quran di Indonesia ini. Nah, dari mereka kemudian kita punya grup setiap hari satu ayat, dan masing-masing dari tokoh dunia ini saling memasukkan tadaburnya di grup itu. Pastinya bahasa Jawa lah ya. Jadi kita masing-masing memberikan masukan. Alhamdulillah jadi beragam. Ini kalau dikumpulin bisa jadi satu buku besar. Jadi setiap hari satu ayat. Sekarang sudah masuk di surah Ali Imran. Baik. Cuma untuk kali ini, supaya gak terlalu berasap kepalanya karena keberatan di tadabur, karena nanti kelas tadabur yang akan saya jalankan ulang akan kembali kepada basic dulu. Akan pegang modul lagi, akan menulis lagi, dan ada target-target khusus yang akan saya sampaikan. Hari ini saya ingin sampaikan tentang al-marad as-samit, penyakit tersembunyi yang sangat berbahaya. Jika penyakit tersembunyi yang berbahaya ini ada pada diri kita, percayalah Anda akan kehilangan semua kebahagiaan. Anda tidak akan pernah bisa menikmati nikmat. Ini penyakit ini sangat berbahaya sekali. Orang itu kalau kena HIV positif kan biasanya imunitasnya yang hilang ya. Ya. Sehingga penyakit kecil pun yang menyerangnya dia langsung mungkin bisa meninggal dunia gara-gara flu misalnya. Karena daya tahan tubuhnya sudah tidak ada. Tapi ada orang yang berbahaya adalah orang yang tidak bisa menikmati nikmat. Karena pada dirinya terserang penyakit tersembunyi yang sangat berbahaya itu. Sehingga dia tidak bisa merasakan nikmat yang banyak, padahal nikmat itu selalu ada pada dirinya. Dan dia tidak bisa berbahagia, padahal padanya semua ada perangkat-perangkat kebahagiaan. Nah, ini seputar ini saya akan ngajak ibu-ibu semua ngobrol di awal-awal ini. Satu kata kunci dulu dari empat bentuknya yang akan saya sampaikan. Jadi ada empat bentuk penyakit berbahayanya. Penyakit tersembunyi yang berbahaya ini, tetapi satu kata kuncinya, kata kunci untuk semuanya adalah terbiasa menerima nikmat. At-ta'awud namanya. Terbiasa menerima nikmat. Terbiasa menerima nikmat. Kalau saya tanya ibu-ibu sekarang setelah satu tahun kita gak ketemu di sini, mungkin ketemu di tempat lain, saya tanya ibu-ibu apa kabar, apakah ada nikmat-nikmat yang baru ibu dapatkan atau sama dengan tahun-tahun yang lalu? Nah, biasanya kalau saya tanya apakah ada perkembangan-perkembangan baru, mungkin ngukurnya dari mana mulainya? Gaji suami nambah nggak dari tahun lalu sama sekarang? Nah, uang belanja nambah atau berkurang dari tahun lalu? Nggak jujur nih jawabnya. Tergantung, yang masih aktif mungkin semakin tua agak naik dikit, tapi yang udah pensiun mulai berkurang ya. Ya, pengeluaran semakin, di mana pengeluaran terbesarnya? Buat orang tua nih biasanya kesehatan yang positif tertinggi ya. Ya, karena usia-usia seperti ibu-ibu yang masih muda-muda ini kan harusnya milihnya makanan yang berkualitas gitu ya. Gak bisa lagi kayak dulu kan. Minumannya juga yang berkualitas. Kemudian apanya lagi berkualitas? Iya, istirahatnya yang berkualitas. Jalan-jalannya yang berkualitas gitu ya. Hiburannya yang berkualitas gitu. Itu harganya nambah gak kalau begitu? Baik. Artinya kalau dulu dengan gorengannya sudah cukup gitu ya, kalau sekarang harus dengan penggorengannya. Oke. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai ibu bilang gak ada yang baru tuh, sama aja tahun lalu juga begini, bahkan berkurang lagi. Nah ini bahaya ini. Padahal nikmat itu selalu bahari, bahkan setiap saat. Nah, bincang-bincang dengan kita pada hari ini adalah saya ingin mengingatkan hati-hati dengan kenikmatan yang sudah terbiasa kita dapat. Jika di situ tidak ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah semua kebaikan. Kalau tanpa nikmatnya, bahkan bersyukur pun kita tidak dimampukan, maka tidak ada yang baik di depan kita, semuanya buruk. Orang itu kalau lagi buruk sangka, ya, ini kayak yang mau ganti presiden, pokoknya gak ada baiknya lah, gitu ya. Begitu juga yang terlalu baik, sangka gak ada, buruk-buruknya akhirnya pindah menjadi pendukung dia, kira-kira begitu. Ini kita diminta untuk melihat segala sesuatu secara objektif, secara realistis. Ya, supaya cara alhamdulillahnya pun cerdas. Kadang-kadang alhamdulillah ya ala kulli hal, kalau lagi dapat sesuatu yang buruk, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, kalau dapat nikmat yang baik dan menyenangkan, supaya semakin sempurna hidup ini. Baik. Yang pertama, penyakit yang pertama adalah pernah dengar ayat li'ila fi Quraisy? Apa artinya li'ila? Menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ke Yaman di musim dingin, menjalankan perjalanan ke Syam di musim panas untuk perjalanan bisnisnya. Jadi kata-kata li'ilafi ini menjadi kebiasaan yang melekat. Nah, pada kita sebetulnya ada nikmat yang melekat yang setiap hari kita dapatkan. Hati-hati dengan nikmat itu. Misalnya tadi bangun tidur, oksigennya rebutan gak di rumah? Enggak. Ketika buka jendela, melihat sinar matahari, dapat ultraviolet, cukup buat semua gak? Apakah matahari pagi tadi masih menelusuk masuk walaupun lubangnya itu sekecil lubang jarum? Iya. Berarti masih adil cahaya matahari itu. Selama ada lubang yang membuka dirinya, maka disitulah cahaya matahari juga masuk. Begitu pula hati ini, selama hati terus terbuka untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya selubang jarum, cahaya Allah akan memasuki. Tapi pertanyaannya, sempat bersyukur gak tadi waktu dapat oksigen bangun tidur? Paling doa bangun tidur. Ibu-ibu bisa hidup lagi setelah mati sebentar, sebetulnya dapat nikmat apa sih tadi? Coba hitung deh. Hari ini bisa bangun, bisa duduk dan pinggang tidak sakit, bisa jalan tidak jatuh. Saya punya teman umurnya baru 51 tahun, bangun-bangun di bawah ranjang. dan sudah dalam keadaan stroke. Ibu tadi bangun dalam keadaan bagaimana? Ada yang bangun tidak bisa buang air. Ibu tadi bisa. Hal-hal seperti ini sering disyukuri enggak? Kalau saya tanya lagi lebih jauh, hari ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sampai di situ terus. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah mati. Semalam mati ya? Siapa yang di sini takut sama kecoa? Andai semalam lagi tidur ada kecoa di dadanya, takut enggak? Ya kan lagi merem, gak ada kan. Jadi gak tahu kan. Tapi di sana ada lo orang lagi anak-anak tidur tertimpa plafon, bahkan tertimpa lampu rumahnya sendiri boleh dibeli. Hari ini bisa hidup lagi setelah dimatikan sementara, gara-gara apa sebetulnya? Nikmat yang mana saja yang tadi pagi bisa sudah kita nikmati sehingga kita hari ini bisa hidup lagi. Coba sebutkan. Setelah semalam dimatikan sementara dan pagi ditakdirkan bisa hidup lagi, nikmat apa saja yang sudah kita dapatkan sehingga bisa hidup lagi? Satu. Coba itu terus. Ada berapa kira-kira? Saya bicara hidup lagi ya, bukan nikmat iman, nikmat Islam, bukan. Yang realistis saja dulu. Hah? Bangun hidup lagi setelah semalam tidur mati. Bisa bernafas, kemudian jantungnya sehat, kemudian ginjalnya juga masih bagus, ya. Hah, apa lagi? Masih bisa melek lagi, ya. Masih bisa mendengar, ya. Masih bisa merasakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hal-hal yang luar biasa tadi itu yang tadinya mati kemudian dihidupkan sering disyukuri? Sering gak bilang alhamdulillah? Banyakan gak bilangnya itu banyakan bilang alhamdulillah. Kalau di sini nih soleha semua ya. Senyum, makanya jangan cemberut. Alhamdulillah. Lagi memikirkan gitu, banyak sekali ternyata nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Inilah yang saya sebut yang pertama kali tadi. Ada empat penampakan orang yang kehilangan kebahagiaannya karena terlalu terbiasa mendapatkan nikmat itu setiap hari tanpa usaha, tanpa bayar, tanpa kerja keras, ya, tanpa dikurang-kurangin. Ya. Nafas bisa. Bukan. Begitu juga bangun tidur bisa langsung duduk, bisa langsung jalan. Ini mungkin karena setiap hari bisa langsung duduk dianggap biasa. Padahal banyak loh orang yang udah gak bisa bangun lagi kan. Yang mau jalan tiba-tiba separuh kakinya udah gak bisa bergerak lagi. Ternyata ditanya, mama kenapa? Kok separuh mukanya miring? Nah. Mau bicara udah gak bisa. Hari ini bisa hidup lagi dengan jantung yang tidak tertusuk-tusuk rasanya. Dan bisa langsung berjalan pula. Masuk ke kamar mandi. Alhamdulillah, bukan cuma bisa buang air, masih dapat air. Sering disyukuri gak itu ya? Bayangkan pas ibu sudah buang air, airnya gak ada untuk bersih-bersih. Inilah penampakan yang pertama. Dan bahayanya orang-orang yang jarang mensyukuri Allah wahdahu, yang jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hati-hati dengan nikmat yang berulang-ulang dan melekat itu. Itu namanya at-ta'aruf bid'an. Karena terbiasa menerima nikmat tanpa usaha, tanpa bayar, tanpa dikurangi, akhirnya jarang bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Katakan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau saya suruh ambil kertasnya atau ambil handphonenya, coba tulis setelah semalam dimatikan sebentar lalu sekarang bisa hidup lagi tadi pagi, coba sebutkan apa saja komponen hidup ba'da ma'amatana. Ya, sampai engkau hidupkan kami kembali setelah kau mati. Coba catat deh satu-satu. Kira-kira apa saja? Pasti terlalu banyak yang untuk diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini satu kenikmatan yang setiap hari Allah berikan melekat pada kita, tapi sedikit yang bisa berbahagia mensyukurinya. Nah, pada pengajian perdana di majelis taklim An-Nisa ini, andai kita mulai pengajian hari ini dengan satu kesadaran saja bahwa ternyata nikmat yang melekat yang tiap hari sama kita ini, buka mata tiba-tiba mudah. Ada loh yang di sana orang sakit mata pas mau melek gak bisa, ada gak? Sakit sekali mau buka mata, perlu bantuan air lagi. Ya, terus mau dibuka juga susah. Sudah terbuka gak bisa melihat, gak bisa melek karena pedih dan seterusnya. Terlalu banyak yang harus kita ucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimussalihat. Maka poin pertama ini, hati-hati dengan nikmat yang melekat yang selalu kita dapat tanpa usaha, tanpa bayar, tanpa dikurangi. Pas dapat ibu lagi matanya satu lagi sini tadi, sehingga baru lihat. Ya, alhamdulillah. Masih ada sebelah matanya lagi masih bisa melihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimussalihat. Nah, ibu-ibu sekalian, ini poin pertama. Seandainya cukup waktu, saya mau ibu minta, saya minta tulis di satu-satu apa saja komponen hidup hari ini setelah dimatikan semalam. Ibu akan merasa ajaib. Akan merasa ajaib nanti satu-satu. Tiba-tiba otak langsung aktif, pendengaran langsung aktif, pandangan langsung aktif, penciuman juga langsung aktif, indera perasa juga langsung aktif, otot-otot langsung bisa dipakai, tulang-tulang masih bisa lentur, masih ada tenaga bisa berjalan. Masya Allah, buang airnya pun lancar. Lancar. Sering alhamdulillah gak atas ini semua, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Rabbil. Sebaliknya, ada orang yang setiap hari tidak bisa menikmati kenikmatan yang hebat setiap hari itu, setiap bangun tidur itu. Ada. Ibu-ibu sekalian, nih, kita bicara sama asisten rumah tangga, kita bicara sama sopir, kita bicara sama anak, dia faham, itu aja udah nikmat. Bayangkan kalau sampai satu hari dicabut dari ibu hak berbicara itu, sehingga lidahnya tidak bisa berbicara sempurna, sehingga orang yang kita ajak berbicara selalu salah paham dan tidak bisa memahami apa yang kita katakan. Saya pernah berulang-ulang ceritakan, saya kunjungi tetangga yang kena stroke. Saya kunjungi dari matanya dia karena masih normal, begitu berbicara tapi gak bisa bertutur. Saya tunggu satu menit, bergetar bibirnya, saya tunggu 2 menit agak terbuka bibirnya, saya tunggu 3 menit lidahnya bergetar, saya tunggu 4 menit belum keluar suara, seperti menahan sesuatu dan gak bisa mengeluarkan sesuatu. Sampai akhirnya apa yang bisa dia katakan kepada saya? Hanya air mata yang keluar. Kenapa? Karena tidak sanggup berkata-kata, dan yang diajak berbicaranya juga tidak bisa memahami. Hari ini bangun tidur bisa berdoa bersyukur gak? Katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Jadi pantas enggak orang beriman itu bangun tidur sedih? Pantas enggak orang beriman itu bangun tidur muram? Pantas enggak orang beriman bangun tidur marah-marah? Hanya saja barangkali pas tidurnya gak berdoa, sehingga setan yang mengendalikan isi otaknya itu, sehingga bangun tidak bersyukur. Saya mau tahu apa sih doa ibu bangun tidur? Alhamdulillahilladzi hayyana. Seperti itu doa. Sunnah lain apa bang doa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sudah tidak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah tidak? Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Nikmat sekali. Coba sebutkan 4 doa bangun tidur. 1. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamata. 2. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. 3. Subhanallah. La ilaha illallah. Yang keempat. La haula wa la quwwata illa billah. Seandainya faham apa yang dibaca, langsung ceria wajahnya di pagi hari. Ya, ini belum melihat sarapan nih, baru bisa bangun, duduk, pinggang bisa dipakai, lutut bisa digunakan, jalan punya energi, masuk kamar mandi bisa buang hajat, dan selesai buang hajat masih dapat air. Bersyukur gak? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Ini penampakan yang pertama. Jadi hati-hati dengan nikmat yang melekat. Hati-hati. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang melekat setiap hari padanya, ya. Makanya di dalam Islam itu ada zikir pagi menyambut matahari terbit. Ada zikir sore menyambut matahari terbenam. Barang siapa yang paginya sudah membaca ini, maka dianggap sudah bersyukur pagi ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sudah bersyukur belum pagi ini? Ya. Barusan. Tadi. Berapa kali yang dibaca itu? 3 kali. Terus setelah itu apa lagi syukur yang dibaca? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana. Ini sudah bersyukur 3 kali, ditambah lagi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahlin min khalqika faminka daka syarikalak. Dan menganggap ini adalah daily activity, kemampuan untuk bisa datang ke pasar, bisa belanja, uangnya laku, pedagangnya percaya, ya, masih bisa masukin sendiri, masih bisa bawa, dan alhamdulillahnya mendapatkan semua yang untuk dibelanjakan hari ini, dan mampu beli semuanya yang mau dimasak hari ini, bersyukur gak? Yang benar. Bu, beli dong sebungkus itu. Kalau pas ini kita bicara pasar tradisional ya, karena gak sih ibu sama cara belajar pasar tradisional. Bu, tomat, cabe sama apa ya, bawang satu bungkus. Kan dulu saya masih disuruh begitu kan. Masih bisa gak sekarang ya? Dulu masih 2.000 nih. Iya, bisa. Dulu tomat, bawang, cabe. Gitu ya. Sambelan. Bungkusin dong gitu. Nah, sama bungkus karet koran gitu kan. Masih ada sisa nih. Iya. Apalagi hari ini mau bikin sop. Ini buat sop nih 5.000 dibungkus apa aja biasanya masuk? Kentang, wortel, buncis, daun bawang, daun seledri masuk semua, ikat lagi di karet gitu ya. Alhamdulillah nggak masukin yang kertas itu. Enggak. Ya Allah. Inilah kebiasaan melekat. Iya, kebiasaan melekat yang tidak pernah terucap. Kebiasaan melekat yang tiap hari bisa dikerjain, ya. Apalagi tiap-tiap telepon, Pak tolong transfer dong Pak gitu. Mas transfer dong Mas gitu. Iya Mas, langsung bisa. Bersyukur gak? Bersyukur kalau dikasih. Nah saya lupa transfernya dulu. Ini bisa belanja, naro barang di troli. Udah naik di kelasnya sekarang, tadi kan keranjang nih. Naro barang di troli, ya, cari barang, ah dapat bagus, mampu beli, taruh lagi di troli. Setiap naruh barang di troli itu bilang alhamdulillah gak sama Allah? Padahal itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ya Allah. Inilah yang saya sebut tadi, penyakit tersembunyi yang menyebabkan seseorang kehilangan banyak nikmat, kehilangan kebahagiaan. Orang-orang kayak gitu akhirnya mustahlak, jadi hidupnya cuma boros aja. Kenikmatannya di belanjanya itu. Dia tidak bisa mensyukuri setiap item yang dimasukin di trolinya itu. Betul gak Bu? Hari ini pengajian pertama, ada teman jualan jilbab. Iya. Yang ini Pak, yang ini untuk adikku beli. Kembali. Bersyukur enggak tadi dapat jilbab 3? Enggak. Biasa aja. Kalau yang bekerja, bagaimana caranya mendatangkan malaikat-malaikat Allah? Banyak-banyak berzikir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Ustaz, ini penting Ustaz. Apalagi nih? Ini anaknya Ustaz berkelahi dengan Ustaz orang kampung, waduh. Terus pesantren mau diserang, waduh. Sudah mencekam suasana. Ini persoalan cuma gara-gara, kan kita nggak tahu. Ustaz punya anak, anaknya main. Apakah Ustaz Bakhtiar Nasir bisa kontrol semuanya? Ribut. Mana tahu ributnya itu sama anak, misalnya tentara, tentaranya ngamuk, mau nyerang pesantren. Pakai apa menghadapinya gitu-gituan? Ya pakai Allah aja dulu. Saya bilang apa masalahnya? Begini. Sudah. Ini kesempatan buat kamu berdakwah. Seisi pesantren. tetap berpositif thinking kepada Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, hadapi dengan cara dakwah dan bersatulah. Satu orang komunikasi, dekati dia dengan baik, dan target dia menjadi Umar, menjadi Ansarul Ma'had setelah ini. Alhamdulillah setelah berulang-ulang, akhirnya orang yang tadinya mengancam sekarang menjadi menjadi pendukung dan backing Ma'had, backing pesantren di luar pesantren. Alhamdulillah. Jadi situasi itu, ini kadang-kadang akhirnya menjadi tantangan saya kalau udah kayak begitu tuh, wah, anak-anak sudah mulai panik, saya bercandain. Ini menjadi tantangan yang menarik. Jadi enggak semua situasi yang mencekam itu dibuat sebagai hantu yang kita bisa besarkan. Boleh jadi sesuatu yang tidak mengenakan itu justru nikmat yang sedang Allah berikan sama kita. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Bilang itu. Jadi kalau mendapatkan informasi yang kurang baik, situasi yang kurang baik, bilang apa Bu? Alhamdulillah ala. Apa artinya? Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Dikirimkanlah fotonya. Ustaz, alhamdulillah sekarang tentara ini siap menjadi tulang punggung keamanan pesantren di luar pesantren. Alhamdulillah. Kamu tahu gak yang saya alhamdulillah ini siapa? Tentara itu bisa berimu sama kita, Ustaz. Bukan. Yang saya alhamdulillah adalah kamu sudah menjadi da'i dan sekarang saya punya da'i baru. Yang saya syukuri itu kamu bisa membalik jiwa, merubah situasi mencekam menjadi sebuah lahan dakwah dan akhirnya kamu berhasil. Dan saya bersyukur karena Allah sudah turunkan rahmatnya sama pesantren dan kamu sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perantara hidayah bagi manusia. Gitu ya Ustaz? Iya, saya bilang begini. Saya bilang semua anjing, semua harimau akan menggonggong pada awalnya. Semua. Enggak mungkin kamu masuk hutan mendapati tiba-tiba semua baik. Ya, masuk hutan pasti semuanya menggonggong. Tapi tugas kita adalah bagaimana kembali kepada Allah dan merubah situasinya menjadi lebih baik. Jadi mulai hari ini setiap belajar harus gimana Bu? Ambil bismillah, milih ya sebelum putuskan. Ini milih nih, hari ini misalnya mau bikin rencana nanti sore mau makan apa buat makan malamnya? Ayo kita bikin dulu. Dendeng balado. Dendeng balado. Ya. Oke, kalau dendeng balado siangnya belanja apa nih? Daging. Sabet. Bawang. Terus? Minyak. Minyak. Terus? Oke, sekarang kita cari minyak nih macam-macam nih. Minyak sayur, minyak kelapa, minyak krem, minyak rambut. Ambil minyak yang mana? Minyak gorengnya ada minyak zaitun, minyak sayur, minyak kelapa. Mau minyak yang mana? Hah? Lihat budget ya. Lihat budget kan. Ambil zaitun ah sekali-kali. Kayak orang miskin minyak sayur mulu. Itu ya. Ya karena ada keluarga-keluarga tertentu minyaknya udah zaitun semua tuh, bahkan untuk minyak gorengnya pun zaitun ya goreng. Jadi sebelum memilih mengucapkan bismillah ketika mengambil keputusannya dan sudah diputuskan bilang alhamdulillah, taruh di keranjang. Bayarnya bilang apa? Bismillah. Selesai bayar dan gak ada masalah bilang apa? Terima kasih, selamat jalan. Jelas Bu ya? Kalau itu yang terjadi, nikmat-nikmat besar, percaya dia akan selalu datang pada ini. Ini belanjaan nih akan membawa banyak manfaat di rumah dan janji Allah pasti dipenuhi lah in syakartum. Besok akan dikasih belanjaan yang lebih bagus lagi. Duitnya tambah banyak, diskonnya tambah tinggi. Dan dikasih pemerintah yang gak naikin harga. cuma juga gaji naik, bensin naik mulu. Diam-diam lagi ya. Iya, enggak percuma lah. Insya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu penampakan yang ketiga. Sekarang penampakan yang keempat, satu lagi ya. Mungkin enggak lama-lama hari ini. Yang keempat. Nah, ini sebetulnya sudah saya jelaskan di awal, ya. Tapi saya ingin ulangi lagi. Antastaiqidu kulla yawmin wa anta fi aman wa sihhatuka jayyidah. La tashku min syai'in duna an tahmadallaha intabih fa anta fi hadhil halat fi khatar. Kamu bangun tidur, tidak ada penyakit, dalam keadaan sehat, tapi kamu tidak bersyukur, hati-hati, kamu sudah kehilangan 50% nikmat hari ini. Bangun tidur sehat, tak kurang satu apapun, tidak ada yang kamu keluhkan, semuanya seperti hari-hari yang berlalu, tapi kamu tidak bersyukur, hari ini kamu sudah kehilangan 50% nikmat Allah untuk hari ini. Nah, sekarang bagaimana mengoptimalkan perolehan setiap hari di awal pagi? Ya, ini menarik sekali ibu-ibu sekalian, kebiasaan-kebiasaan orang-orang saleh. Di antara penghambat rezeki itu adalah tidur habis subuh. Tidur ba'da subuh itu menjadi penghalang rezeki. Jangan pernah tidur sebelum matahari sudah terbit. Paling enggak sudah sholat 2 rakaat lah. Secape-capenya, sengantuk-ngantuk. Kenapa sih? Nah, di sinilah. Awal pagi merupakan penyempurna semua nikmat di akhir siang. Dan yang paling hebat sebagai penyempurna adalah ketika kita memulai di awal pagi tanpa keluh kesah. Ditambah lagi dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, baik bersyukur yang formal maupun informal. Yang formal tadi dengan bacaan-bacaan, yang informal, yang hati yang terus memuji kepada Allah. Baik bersyukur dalam bentuk perkataan maupun bersyukur dalam bentuk perbuatan. Perbuatan dalam bentuk non-sedekah dan perbuatan yang berkaitan dengan sedekah. Maka ketika kamu sudah mulai di awal pagi dengan seperti itu, bahwa kamu akan menjadi orang yang berpotensi untuk mendapatkan rezeki yang sempurna pada hari ini. Sebagai pesan penutup di akhir sebelum tanya jawab, jangan pernah bilang tidak ada yang baru pada hari ini. Jangan pernah berani katakan kayaknya gak ada yang baru deh hari ini, sama aja seperti kemarin. Jangan pernah bilang begitu. Darahmu beredar itu baru terus. Ya, oksigen berproduksi tiap hari itu baru terus. Air juga terus berproduksi. Tumbuh-tumbuhan juga tumbuh terus tiap hari baru. Buah-buahan juga terus berbuah, selalu baru. Yang tadinya kurang manis menjadi manis, selalu baru. Air kelapa yang tadinya kosong menjadi isi, selalu baru. Dan hidupmu juga selalu baru. Jangan pernah menjadi orang yang mengatakan ya gak ada yang baru pada hari ini, padahal setiap saat selalu ada yang kamu yang kurang bersyukur. Sehingga berani yang berkata tidak ada yang baru, padahal semuanya adalah baru. Buktinya pakaian saya yang kemarin Ustaz baru, karena gak dimakan tikus hari ini, masih bisa kau pakai lagi hari ini, baru lagi hari ini. Ya, tidak pernah noda. Bahkan hijab baru kena warna pakaian yang lain. pakaian baru, setrikanya kepanasan. Syukur kalau cuma belang doang mengkilat. Gimana kalau bolong? Selalu kamu bisa pakai baru lagi hari ini, itu adalah nikmat. Sesuatu yang baru. Kalau bisa saja bikinmu yang lama itu tidak bisa baru lagi ketika kau pakai hari ini. Terlalu banyak cara. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu. Katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu. Sudah jam 12. Jam 3 ini. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan maka kita ya Allah. Itulah energi alhamdulillah. Itu betul loh Bu. Betullah situasi itu. Jadi cerita orang bijaksana, lawan kata bijaksana apa? Bijaksini. Terjadi pada orang-orang tua yang selalu ingin dominan dan biasanya kurang bersyukur. Sebaliknya, nih, tumben ya mama kayak gitu ya. Kasihan juga ya jadinya ya. Udahlah kita ikut mama aja lah. Aku balik tuh. Ketika mama sudah bijak sono, nggak seperti kemarin bijak sini. Gara-gara banyak alhamdulillah, itu berbalik. Jadi anak-anak sekarang mikirin mama. Padahal si mama pada saat itu udah nggak mau apa-apa lagi. Itu nikmat. Dulu waktu banyak maunya enggak dikasih sama si anak-anak. Sekali lagi enggak ada maunya, anak ngasih semua. Itu yang disebut dengan bukan cuma ingin yang diperoleh, angan pun dia dapat. Itu energi berubah. Enak gak Bu? Bu Nasra enak gak? Enak? Bu Nasra semua kasih tahu yang enak yang belum Bu Nasra tahu. Bu Nasra itu punya tanah di Gadok. Berapa meter? 6.000. Yang diwakafkan berapa? 3.000. Dia bangun, bikin ini, duit habis, kagak jadi. Bikin ini, bikin itu lagi, taman rugi. Itu ya?